Acara yang selanjutnya naku kasidah yang kita nyolake kepada saudara kita nyo Burgi. Nyom nyanduku anaknya deh bekle apa deh tabat urung keku kepada Burgi, kamu persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Salatullah, salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah, salam segala belum sambung belum like bacut oh segala mji belum pura penghormatan, nah penghormatan yang sangat lambung dari anggota atau manajemen Burgi untuk bagi kampungnya, untuk pemuda, spesial untuk yang Katro Inawa Mandung, terima kasih. Dan terima kasih buat radio dan para wartawan yang kali naik tempatnya. Terima kasih untuk semuanya. Oh ya, untuk Bu Relun, terima kasih telah menghargai. Tunggu Mustafa Guretayo, Tunku Mustafa dari Tangsi Katro Genoji. Alhamdulillah sabo rahmat ci kepergi ke merumpok langsung pernah pergi ucit dari VCD dari dakwah-dakwah tengku yang kali mengorbit. Makasih tengku. Kah Bea gat atuk lagu-lagu modern nyo dak lagu bo lamun dunia ka ake kalahe macam-macam inangan agam takalan manekahana di anu inang wate di jani bak jalan jipal kerosikan baja dalam sok di luar. Badai ona lah. Oh malam minggu kadija dua-duaan inangan agam takalon malekana di anu inang pesade dro barung agam di sidaranyan setangka pai kadiraba. Pulang-pulang ada benda jalan hai dek beda jaben si kula beda gata merna bejen bau lama bele hai dek tamulana bapara bola lalo gata sunto masa hanso kira bele tamulana ya so dunya kafana dunya fana jalan si kula la la la beda gata merna bejen bau lama alif ba tasajim ha khadai zaira ta shin shin fa ba ta da in rin fa kaf lam min nun wa ha lam alif anda ya taman wa salamu jala hai de beda jabun ngan si kula bedah gata merna bejen bau lama bele hai deta melala bapara bola lala gata sunto masa hanso kira alif ba tasa jimha khadai zaira ta shin shin fagda ta da in rin fa kaf lam min nun wa ha lam alif anda ya taman wa salamu wa salamu. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.